Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar An-Nas Radio yang saya hormati dan saya muliakan, segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih menganugerahkan kepada kita iman dan menganugerahkan kepada kita Islam. Dan di antara anugerah yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengannya seorang bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Terlebih khusus di zaman seperti zaman kita sekarang ini, di mana banyak sekali penyimpangan, keliruan, dan kesalahpahaman tentang Islam. Terlebih lagi keliruan dan kesalahpahaman tentang At-Tauhid. Dan sungguh benar apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dianggap asing dan kembali akan dianggap asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hal yang dimaksud dengan hadis ini adalah keterasingan tauhid sebelum keterasingan yang lainnya. Keterasingan tauhid di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah pemeluk Islam, maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk dia pelajari tauhid, mencintainya, mengagungkannya, karena musuhi lawannya, yaitu kesyirikan, membencinya dan mengingkarinya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi yang berkah ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mengudara dalam kajian rutin kita pada setiap pagi hari di hari Senin sampai dengan Kamis, bahwa kita akan kembali membahas pelajaran yang telah kita ambil sebelumnya dari pembahasan kitab Syarah Usulil Iman. Para pendengar An-Nas Radio dimuliakan Allah, dalam pelajaran kita dari kitab yang agung ini, kita telah mengambil beberapa hadis, kurang lebihnya ada 5 hadis, yang keseluruhannya berbicara tentang pengetahuan hamba tentang Rabbnya, bahwa informasi-informasi yang diberikan pada hadis-hadis tersebut adalah berkaitan dengan pengenalan seorang hamba akan Rabbnya Subhanah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang agung dan sifat-sifatnya yang terpuji, dan dengannya seorang hamba semakin mengenal Rabbnya Jalla wa'ala. Dan diharapkan darinya tentunya kapan seorang kenal Allah, maka akan timbul kecintaan kepada Allah, akan timbul pengagungan kepada Allah, akan timbul rasa takut kepada Allah, akan timbul rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Kemana ini semua merupakan pondasi-pondasi ketauhidan, pondasi-pondasi dari pondasi-pondasi ibadah, karena Allah Azza wa Jal ditaati di atas prinsip kecintaan dan di atas prinsip rasa takut kepadanya dan di atas prinsip rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin tinggi ilmu seorang, semakin dalam pengetahuan seorang tentang Allah, maka semakin besar nilai ibadah dia, apakah sholatnya, apakah puasanya. Karena tidaklah sama seorang yang beribadah, mengerjakan sholat misalnya, dan dia tidak mengenal Rabbnya sebatas namanya, sebatas apa yang dia tahu dari pengetahuan yang minim, dengan seorang yang sholat dan dia mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, ialah sama kedudukan sholat antara dua orang ini. Semoga dengan pelajaran yang mulia ini. Allah Jalla wa'ala tambahkan ilmu kita. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita al-khasyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah. Allah perbaiki amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita ikhlas, anugerahkan kepada kita syurga, amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kajian kita di pagi yang mulia ini kita akan bahas hadis yang ke-6. Di mana pada hadis yang ke-6 ini penulis membawakan sebuah bab, yaitu bab mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Bahwasanya kunci-kunci ilmu gaib, kunci-kunci perkara yang gaib, itu ada 5 perkara. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Azza wa Jal. Bab ini berbicara tentang kunci-kunci perkara yang gaib, yang hanya khusus dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya penulis menyebutkan dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ma fil ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui perkembangan apa yang terdapat dalam rahim, dari kondisi janin, perkembangannya atau balikannya, kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'ti al-matar ahadun illa Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan seorang dan di mana dia akan mati kecuali Allah. Dan yang terakhir, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-hadithu rawahu Bukhari wa Muslim. Hadithnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang mendengar dan dimuliakan Allah, 5 perkara ini adalah perkara-perkara yang khusus hanya dia miliki oleh Allah Jalla wa'ala. Dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ilmu gaib. Perkara yang gaib itu ada 2 macam. Yang pertama adalah gaib yang nisbi. Dan gaib yang nisbi ini tidak termasuk dari ilmu yang mukhtas, tidak termasuk ilmu yang khusus dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Contoh gaib yang nisbi adalah seseorang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti misalnya dari nama orang tuanya, dari nama ibunya, dari nama anaknya, berapa jumlah istrinya, dan dimana dia dilahirkan, dan seterusnya. Dia tahu akan tapi orang lain tidak mengetahuinya kecuali kalau dia beritahu. Dan gaib yang nisbi ini termasuk juga mengetahui benda yang hilang, yang mungkin dicuri oleh orang, diambil oleh maling, disembunyikan, dan seterusnya. Dan termasuk juga apa yang dilakukan oleh jin dari menyembunyikan barang hilang atau menyembunyikan anak seseorang dan yang semisalnya. Dan hal yang demikian ini pada hakikatnya itu termasuk dari perkara yang gaib, tetapi perkara yang gaib nisbi. Dan mengetahuinya pada hakikatnya itu bukan termasuk dari iddia ilmu gaib, bukan termasuk dari mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, kecuali dalam satu bentuk, yaitu seperti seseorang yang ingin mengetahui di mana barang yang hilang, kemudian dia mendatangi seorang dukun, lalu sang dukun tersebut dengan perantara jin dia mengabarkan tentang barang yang hilang dari pasiennya, bahwa hilangnya di tempat ini dan hilangnya di tempat itu, dan kemudian benar informasinya. Maka perkara ini pada hakikatnya bukan perkara gaib yang mutlak, kecuali apabila perkara tersebut dari kondisi gaib yang mutlak, seperti misalnya apa yang disebutkan dalam lima perkara yang disebutkan di sini. Dan mengetahui hal-hal yang seperti itu, hadirin sekalian dimuliakan Allah, para gaib yang nisbi, pada hakikatnya bukan kesyirikan, bukan pula merupakan kekufuran, kecuali apabila melalui perantara isti'anah bil jin, minta pertolongan dengan jin, maka kekufurannya itu dari sisi itu. Seperti juga dengan melakukan ritual kesyirikan, kemudian dia minta tolong kepada jin, maka kekufurannya dari sisi itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perkara yang gaib dari jenis gaib yang nisbi ini, seperti yang telah dijelaskan, demikianlah kondisi dan keadaannya. Bahwa mengetahuinya bukan merupakan kekufuran, kecuali apabila melalui perantara kesyirikan dan kekufuran, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah perkara yang termasuk dari gaib yang mutlak, yaitu perkara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ini yang disebutkan dalam hadis yang agung ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu fil ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang akan datang kecuali Allah. Adapun perkara yang telah lalu dari perkara-perkara yang banyak yang dialami oleh seorang atau orang lain, ini termasuk dari perkara yang gaib, tentang perkara yang gaibnya nisbi, yang seorang mengetahui dan orang lain bisa jadi tidak mengetahui. Tetapi seperti tadi telah dijelaskan, bahwa hal ini tidak menjadi kekufuran dan bukan termasuk daripada kekufuran, yaitu mengaku-ngaku mengetahuinya bukan termasuk daripada kekufuran, kecuali apabila melalui jalan memberikan ibadah kepada selain Allah, melalui jalan peribadatan kepada syaitan, seperti yang dilakukan oleh para dukun-dukun. Adapun apa yang akan terjadi di esok, apakah besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan atau seterusnya, la ya'lamu fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan di sini berita-berita yang Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran, ataukah Allah Azza wa Jalla kabarkan melalui Nabi-Nya dalam sunnahnya, dari apa yang akan terjadi, dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi akhir zaman. Karena mengetahuinya adalah mengetahuinya melalui jalan informasi dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para dukun yang disebut dengan Ar-Rafin, orang-orang yang mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi besok, bahwa akan terjadi peristiwa demikian-demikian, dan akan terjadi kejadian demikian-demikian, itu yang biasa dilakukan oleh para paranormal menjelang akhir tahun, dengan apa yang diistilahkan oleh insan media dengan teropong. Kalau dia bisa meneropong apa yang akan terjadi esok, maka paranormal tersebut dengan perbuatannya ini, mereka mengaku-ngaku mengetahui yang gaib dari jenis gaib yang mutlak, Maka orang yang mengakui bahwa dia mengetahui perkara yang gaib dari jenis gaib yang mutlak, ini adalah kekufuran dan orang yang batal keislamannya. Kalau dia muslim maka dia menjadi kafir dengan dia. Dia menjadi non-muslim disebabkan oleh karena perbuatannya batal Islam yang hilang keislamannya. Jadi banyak pendengar yang dimuliakan Allah, seperti yang telah ditahrir, telah diuraikan bahwa perkara yang gaib itu ada dua, ada gaib yang nisbi dan ada gaib yang mutlak. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah, ini termasuk daripada gaib yang mutlak. Kemudian yang kedua, wala wala ya'lamu ma taghidul arham wa ma illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi disembunyikan oleh rahim dari janin. Apakah perkembangannya, perkembangan janin tersebut atau sebaliknya, tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali Allah. Nah, adapun teknologi yang ada sekarang yang mengaku bahwa kondisi janin bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ini tidak bertentangan dengan keterangan dalam hadis ini. Karena hadis ini berbicara tentang perkara yang umum yang mencakup pendetilan-pendetilan dari apa yang terjadi di rahim seorang, dari perkembangan janin atau sebaliknya, serta aktivitas janin tersebut, seperti misalnya datangnya makanan, perkembangan anggota tubuhnya, begitupun juga perkembangan bentuk dari si janin di dalam rahim. Dari pendetilan-pendetilan yang rinci, hal ini tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sedangkan berkenaan dengan apakah si janin ini laki-laki ataukah si janin ini perempuan, sebelum ditiupkannya ruh, ini termasuk dari gaib yang sifatnya mutlak. Sebelum ditiupnya ruh, ini termasuk ke dalam perkara gaib yang sifatnya mutlak. Dan manusia tidak bisa mengetahui melainkan setelah ditiupkannya ruh. Maka dengan ditiupkannya ruh, keluarlah perkara ini dari ilmunya Allah yang khusus. Sehingga bisa diketahui oleh orang yang memiliki ilmu. Sehingga dikenal pada masa ulama terdahulu bahwa sebagian orang yang memiliki keahlian tentang hal ini, mereka bisa mengetahui apakah bayi yang dikandung itu laki-laki atau perempuan hanya dengan melihatnya atau hanya dengan memegangnya. Dan hal ini masih ada kita dapati pada sebagian orang-orang tua kita dulu, yang mereka bisa mengetahui tanpa bantuan alat canggih sekalipun. Adapun dengan bantuan alat canggih seperti sekarang ini, maka hal itu lebih bisa diketahui lagi. Dan mengetahuinya bukan termasuk dari ilmu Allah yang khusus, dan tidak termasuk dari mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Pada hal ini seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW berkata pada hadisnya yang ma'ruf, yang populer, di mana Nabi SAW mengatakan, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. Dan dalam riwayat yang lain, قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. وذكرت dalam حديث tersebut. Kemudian Allah mengutus malaikat, kemudian diperintahkanlah untuk ditulis pada si janin ini empat perkara. Ditetapkan pada si janin ini amalannya, rizkinya, ajalnya, bahagia atau tidak. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa malaikat ini berkata, wahai Rabb, janin ini laki-laki atau perempuan, janin ini bahagia atau celaka, bagaimana rezekinya dan bagaimana ajalnya, maka ditulislah untuk si janin ini, itu semua di perut ibunya. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi telah dikemukakan, dan ini maksud dengan wala ya'lam faghidul arham illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang terdapat dalam rahim dari kondisi janin, apakah berkembang atau sebaliknya kecuali Allah. Ini termasuk kepada pendetilan-pendetilan yang rinci, sedangkan manusia tidak mengetahui kepada atau sampai kepada batas pendetilan-pendetilan yang demikian. Sedangkan apa yang bisa diketahui oleh manusia dari apakah dia laki ataukah dia perempuan, maka ini diketahui hanya setelah ditiupkannya ruh. Adapun sebelum ditiupkannya ruh, maka hal ini tidak bisa diketahui dengan teknologi yang secanggih apapun, karena belum ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mengaku-ngaku mengetahui bahwa janin ini laki atau perempuan sebelum ditiupkannya ruh, ini termasuk dari perbuatan mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib dari jenis gaib yang mutlak. Ini adalah kekufuran. Tetapi apabila setelah ditiupkannya ruh, maka ini gaib, tetapi gaib yang nisbi, dan telah dijelaskan bahwa perkara gaib yang nisbi adalah gaib bagi sebagian dan tidak gaib bagi yang lainnya, dan mengaku-ngaku mengetahuinya dengan ilmu yang, dengan teori yang jelas, dengan metode yang rasional, maka ini bukan kekufuran. Adapun mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib dari jenis gaib yang nisbi, apabila cara yang dilakukannya adalah dengan menyembah kepada jin, dengan menyembelih untuk selain Allah, dengan minta-minta kepada selain Allah, dengan bertanya kepada kuburan, meskipun ini perkara gaibnya gaib nisbi, tetap itu adalah kekufuran. Tetapi kekufurannya bukan dari jenis mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, tapi kekufurannya dari sisi dia telah memberikan peribadatan kepada selain Allah. Jadi fahami, semoga insyaAllah. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah. Dan ini termasuk dari perkara yang tergolong kepada gaib yang mutlak. Adapun manusia yang mereka mengatakan bahwa akan terjadi hujan dengan melihat pada tanda-tanda alam, hal ini bukan termasuk dari mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Apabila hal itu didasarkan kepada prediksi dan bukan bentuk memastikan, bukankah kita mengetahui kapan terjadi mendung yang tebal, tetapi belum tentu datangnya hujan? Naam. Dan bukankah disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, ketika satu kaum mereka melihat datangnya awan yang tebal, mereka mengatakan, hadza aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan menurunkan kepada kami hujan. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim, bahkan itu adalah apa yang mereka minta untuk disegerakan, azab berupa angin, padanya terdapat azab yang pedih. Jadi melihat pada tanda-tanda alam, kemudian memprediksinya bahwa akan terjadi yang demikian dan akan terjadi yang demikian berdasarkan kebiasaan, bahwa biasanya kalau mendung itu hujan, ini menilai dengan dasar kebiasaan, yaitu mengkiaskan apa yang dia lihat dengan apa yang pernah terjadi, hal yang demikian ini bukan termasuk dari mengaku-ngaku perkara yang gaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, kecuali dalam bentuk memastikan. Karena para perakirawan cuaca, mereka hanya memperkirakan. Maka ada langkah baiknya apabila mereka kaitkan apa yang mereka sampaikan dari perakiraan cuaca itu dengan perkataan apabila Allah menghendaki, maka akan terjadi yang demikian dan demikian berdasarkan kebiasaan. Apabila angin bertiup seperti ini, maka akan terjadi yang demikian, dan seterusnya. Karena berapa banyak hal-hal yang serupa, seperti yang telah dijelaskan, awan yang lebat, kan tapi juga tidak menurunkan hujan. Dan berapa banyak perakiraan-perakiraan tersebut meleset dari apa yang diperkirakan. Maka sebatas memperkirakan bukan termasuk mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, kecuali apabila seorang mengabarkannya dalam bentuk memastikan akan terjadi. Maka seperti yang saya telah katakan tadi, alangkah baiknya apabila seorang mengaitkannya dengan ucapan insyaallah, kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, dan dia hanya memperkirakan. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat disebutkan, qala wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illa Allah. Tidak ada satu jiwa pun mengetahui di negeri mana dia akan mati. Betul. Dan kapan dia mati? Dan di mana dia akan mati? Dan seperti apa akan dia mati? Ini termasuk dari perkara yang gaib. Berapa banyak orang yang mencoba untuk bunuh diri, kan tapi upaya gagal. Padahal dia sudah minum Baygon misalnya, dia sudah menelan sekian 100 butir bodrek misalnya untuk mati, tapi gak mati. Hal ini adalah bagian dari ilmunya Allah, kapan dia mati dan di mana dia mati. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, idza arada Allah qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Apabila Allah ingin mewafatkan seorang hamba di satu tempat, Allah jadikan dia punya hajat dengan tempat itu. Dia ingin belanja misalnya, Mangga Dua, di tengah jalan dia kecelakaan wafat. Dia ingin datang ke rumah saudaranya, kan tapi di tengah jalan dia wafat. Dalam kondisi yang secara akal manusia itu tidak mungkin terjadi. Berapa waktu yang lalu atau kemarin, atau kemarin lusa terjadi suatu kecelakaan yang dahsyat. Kecelakaan lintas jalur. Secara akal-akalan manusia ini tidak mungkin terjadi, akan tapi Allah menghendaki. Mobil yang datang dari arah yang berlawanan bisa pindah jalur. Ini adalah rahasia Allah. Belum lagi dari kecelakaan yang dahsyat tersebut, secara akal tidak mungkin ada yang selamat, tapi ada satu yang selamat. Ini juga rahasia Allah. Maka tidak ada yang mengetahui di mana dia akan mati. Apakah di jalan, apakah di rumah, apakah di medan jihad, atau di sekolah ketika dia sedang belajar. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis mati, ternyata dia masih sehat. Ternyata dia masih bisa membawa kendaraan dan sembuh seperti sedia kala, tidak ada satupun yang kurang dari dirinya. Ini juga rahasia Allah Azza wa Jal. Tiada yang mengetahui di mana seorang mati kecuali Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illa Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sungguh ajaib, di masa sekarang ini ada orang-orang yang mengaku bahwa akan terjadi kiamat pada tahun 2012. Tapi dengan izin Allah, tahun itu pun berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Dan lihat, ketika orang tidak mengenal sedikit dari agama Allah, apa yang mereka lakukan? Orang-orang jahil yang bodoh, dari orang-orang kafir dan muslim di banyak negara Eropa, Amerika, mereka mempersiapkan untuk hari yang dikatakan bahwa itu akan terjadi hari kiamat. Dari persiapan yang tidak masuk di akal. dari persiapan-persiapan yang tidak masuk di akal. Tetapi orang mukmin hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya tidak dirundung ketakutan, meskipun dia tahu kapan Allah menghendaki akan terjadi. Akan tapi dikarenakan dia memiliki ilmu, maka pengakuan orang atau sebagian orang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui akan terjadi kiamat pada tahun sekian, tanggal sekian, dan seterusnya, bahwa itu adalah kedustaan, bahwa itu adalah kekufuran, karena dia tahu dengan informasi dari Allah dan dalil yang jelas seperti matahari di siang bolong, bahwa mengaku-ngaku mengetahui hal itu adalah merampas hak Allah, dan ini adalah kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala, dan membenarkannya juga merupakan kekufuran. Karena barang siapa yang membenarkan kekufuran atau dengannya dan menganggapnya adalah benar, maka ini adalah kekufuran, dan seorang akan kekal di neraka jahanam disebabkan oleh karena keyakinan yang demikian. Kemudian pada hadis yang ketujuh, penulis mengatakan itsbatu sifatul farah lillah azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal di antara sifatnya dia memiliki sifat al-farah, dia memiliki sifat berbahagia. Disebutkan sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilati bi 'abdi falatin fanfalatat minhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu." فعيسى منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد عيسى من رحلته وبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجه. حديثnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah berkata, sungguh Allah lebih besar kebahagiaannya dengan taubat hambanya. Subhanallah, Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Bahkan Allah lebih besar kebahagiaannya daripada kebahagiaan hamba yang paling besar. Bagaimana seorang hamba berbahagia? Apakah disebabkan dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan istri yang cantik, mendapatkan seorang anak, mendapatkan rumah yang mewah? Itu belum seberapa, wahai para pendengar yang dimuliakan Allah. Disebutkan dalam hadis ini, Allah lebih besar kebahagiaannya daripada hambanya yang berbahagia seperti ini. Disebutkan dalam hadis ini, Allah lebih besar kebahagiaannya daripada kalian, daripada salah seorang kalian, ketika di atas tunggangannya di negeri yang gersang, di ardi falat, negeri yang gersang, negeri falat. Tidak ada di situ bangunan gurun. Tidak ada di situ tempat bernaung kecuali sedikit. Dan tidak ada bahkan hampir kehidupan. Fanfalatat minhu. Kemudian ketika dia berteduh, tiba-tiba tunggangannya itu lari dari dia, pergi dari dia tanpa dia sadari. Padahal di atas tunggangannya, disitulah perbekalan dia, makanannya di situ, minumannya di situ, pakaiannya di situ, mungkin juga uangnya di situ. Kalau sekarang mungkin ATM-nya di situ. Kaisa minna, kalau karena tempat itu adalah tempat yang gersang, dia pun putus asa dari tunggangannya. Fata syajaratan fattaja fi dhilliha, kalau dia pun mendatangi sebuah pohon, kemudian dia pun bernaung di bawah pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dan hatinya telah putus asa dari tunggangannya. Dia menganggap bahwa dia mati. Dia menganggap bahwa selesailah kehidupan dunianya. Dia menganggap bahwa dia tidak lagi punya harapan. Tidak ada orang tempat dia minta tolong. Dia tempat dia untuk bisa bernaung selain pohon, sedangkan dia butuh makan, minum dan seterusnya. Melanjutkan perjalanan. Maka dia pun putus asa dengan keputusasaan yang dahsyat. Menyangka bahwa dirinya selesai, menyangka bahwa dirinya usai. Bainama huwa kadzalik. Dan ketika dia dalam kondisi yang galau seperti itu, in huwa biha, tiba-tiba dia dapati kendaraannya, tunggangannya ada di hadapannya. Karena orang-orang dulu, apakah mereka naik keledai atau mereka naik unta, tiba-tiba tunggangannya muncul di hadapan dia. Fa'akhadha bisiqamiha, lalu dia pun langsung memegang tali kekangnya, khawatir lari lagi ini tunggangan. Faqala min syiddatil farah, lalu dia pun mengucapkan, terucap dari lisannya, sebagai luapan dari kegembiraan yang amat dahsyat, dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Jelas inilah kekeliruan. Jelas inilah kesalahan. Dia mengatakan Allah itu sebagai hamba dia. Dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Rabb bagi Rabbnya. Rabb bagi Allah. Tuhan bagi Allah. Perkataan ini diucapkan karena luapan kegembiraan. Tertutup akal dia. Sehingga dia ucapkan dan terbalik-balik bahasanya. Lihat. Orang yang sampai keliru berkata-kata, salah dalam ucapan, dikarenakan kebahagiaan. Bisakah para pendengar bayangkan bagaimana bahagianya dia? Kebahagiaan yang amat dahsyat, yang tidak tergambarkan. Mungkin inilah puncak kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang lain selainnya. Seperti orang yang sudah divonis mati, kemudian dia selamat, dia bahagia. Kemudian dia sehat walafiat, bisa kembali makan, bisa kembali minum, bisa kembali berkumpul dengan istrinya, bisa kembali melakukan aktivitas. Inilah kebahagiaan yang amat besar. Kata Rasulullah, kebahagiaan itu belum seberapa dibandingkan dengan bahagianya Allah ketika ada hambanya yang bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan dan dosa. Ada hamba yang bertaubat kepada Allah dari kesalahan dan kealpaan. Mohon ampun, berdoa, bertadarruk, bermunajat, menangis di hadapan Allah Azza wa Jal, minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunannya. Allah lebih bahagia daripada orang ini. Maka hadits ini, para pendengar dimuliakan Allah, menetapkan bahwa di antara sifat Rabb kita, bahwa dia berbahagia dengan taubat hambanya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hadits ini? Tentunya seorang yang mengetahui Rabbnya berbahagia dengan taubat hambanya, bahwa Rabbnya berbahagia dengan taubat dirinya, maka hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah. Dia ucapkan astagfirullahaladzim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru al-yawm akthara min 70 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Kita berapa kali kita beristighfar? Berapa kali kita mohon ampun kepada Allah? Maka orang yang mengetahui bahwa Allah bahagia dan kebahagiaan Allah itu membuahkan keridhaan, Allah akan berikan apa yang diinginkan oleh si hamba, dibawakan oleh si hamba. Sebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang qudsi, itu hadis qudsi, bahwa Allah azza wa jalla berkata, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Yang henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku cinta kepadanya. "Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Maka apabila aku cinta kepada hambaku, akulah pendengaran yang dengannya dia mendengar. "Wabasarahu alladhi yubsiru bih," dan akulah penglihatan yang dengannya dia melihat. "Wayadahu allati yabtishu biha," dan akulah tangannya yang dengannya dia menggenggam. "Warijlahu allati yamshi biha," dan akulah kakinya yang dengannya dia berjalan, wala in sa'alani la'utiyanna wala in sta'adani la'uidanna. Apabila hambaku yang seperti ini dia minta kepadaku, aku akan berikan. Ini buah dari keridhaan Allah. Bahwa taubat kepada Allah itu mengundang keridhaan, mengundang kecintaan. Karena Allah bahagia dengan taubat hamba. Ini faedah. Faedah yang lain berkenaan dengan masalah akidah, bahwa orang yang melakukan kekufuran, apabila dia lakukan tertutup akalnya, maka tidak ada hukum baginya, tidak ada hukum atasnya, kecuali apabila kekufurannya itu berakibat sampai merugikan orang lain. Seperti misalnya santet. Seorang yang melakukan santet, meskipun tidak bisa dibayangkan ada orang melakukan santet tanpa sadar, ini tidak bisa dibayangkan. Artinya tidak ada gambaran yang seperti ini. Dan dari perbuatannya dia merugikan orang lain. Kalau kekufuran itu dia lakukan di luar kesadaran, maka kekufuran yang dilakukan di luar kesadaran itu tidak ada hukumnya. Karena orang ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, dia mengucapkan kalimat kufur yang kalau dia ucapkan sadar, kafir. Dia kafir. Mungkin seorang mengatakan, barangkali dia jahil. Perkara yang seperti ini, perkara yang ma'lumun minat dini bid-darurah. Perkara yang diketahui secara darurat, bagian dari agama. Dan mengaku sebagai Rabb, kekufuran. Seperti perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian tertinggi. Jadi sungguh aneh. Pada ucapan dan perkataan sebagian orang yang masih mencari-cari dalil pembenaran terhadap perlakuan kufur yang dilakukan secara sadar. Ini adalah penyimpangan di atas kesadaran. Dan penyimpangan di atas kesadaran ada hukumnya. Adapun orang yang menyimpang tanpa sadar, tidak ada hukum atasnya. Orang yang menyimpang tanpa sadar, tidak ada hukum atasnya. Maka ucapan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ini menyimpang tanpa sadar. Apa ada hukumnya? Tidak ada hukum. Tidak ada hukum bagi orang yang keliru tanpa sadar. Bahkan tidak ada hukum bagi orang yang jatuh kepada kekufuran tanpa sadar. Disebutkan dalam hadis akhta'a min syiddatil farah, dia keliru disebabkan oleh karena luapan kegembiraan. Kalau para pendengar yang dimuliakan Allah, kecuali orang yang karena kekufurannya, meskipun tanpa sadar, sampai merugikan orang lain. Seperti misalnya, sampai memecahkan kaca, dan itu kaca mobil orang. Maka, walaupun dia karena luapan emosi, atau disebabkan karena tertutup akalnya, dia dimaafkan. Akan tapi, dia terkena dhaman, terkena ganti rugi. Orang yang dia lukai, dia terkena ganti rugi. Barang orang yang dia rusak, terkena ganti rugi. Meskipun terangkat dosa disebabkan oleh karena luapan perasaan yang seperti itu. Dia dosa akan tapi terkena abdaman, terkena ganti rugi disebabkan dia merusak barang orang lain atau sampai menghilangkan nyawa orang lain dan seterusnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan kekufuran dan dia lakukan itu di atas kesadaran, selagi perbuatan itu adalah kekufuran, artinya tidak muhtamal, tidak mengandung kemungkinan kufur atau tidak kufur, maka perbuatan yang dipastikan bahwa itulah kekufuran kemudian dilakukan dengan kesadaran, di atas kesadaran, maka pelakunya kafir apapun motivasinya, apapun alasannya, apapun latar belakangnya, maka orang itu batal keislamannya. Apakah karena dunia? Oleh karena itu Syekh Muhammad dan para ulama rahimahumullah menegaskan bahwa orang yang melakukan kekufuran batal keislamannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tegar di atas keimanan, hanya dia saja yang tidak dinyatakan kufur. Adapun yang mengerjakan kufur karena takut, ini biasanya para pemimpin, para tokoh-tokoh, tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh politik, takut kehilangan masa, dia lakukan kufuran. Dia ikut melakukan larung, dia memberikan penyembelihan untuk selain Allah. Dari sini seseorang bisa jatuh kepada kufuran. Atau mungkin dia ikut-ikutan dengan ritual orang-orang kafir, masuk ke wihara Buddha, masuk ke pura, seolah memberikan pembenaran, legitimasi terhadap kufuran, meskipun hatinya katanya saya tetap di atas keimanan. Kalau perbuatannya itulah termasuk daripada kufur akbar, seperti misalnya dia sujud pada Buddha, seperti misalnya dia menyembelih untuk selain Allah, meskipun dia bilang hati saya di atas keimanan, orang itu kafir dan batal Islamnya, wal'iyadzu billah. Kalau perhatikanlah para pendengar yang dimuliakan Allah akan keterangan-keterangan yang insya Allah berguna ini. Berhati-hatilah dari segala macam jenis kufuran, dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Menerima Taubat. Sungguh kehidupan dunia hanya sebentar. Kayaan, kejayaan, kemuliaan, pamor, kekuasaan, itu semua akan hilang ketika nyawa sudah meregang badan dan malakul maut menunggu di atas kepala. Dan ketika nyawa tercabut dari badan, tidak ada lagi ketika itu permohonan taubat, dan tidak ada lagi ketika itu kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Maka bertaubatlah selagi Anda bisa, siapapun Anda. Maka semoga kajian yang singkat ini bisa menjadi pencerah bagi para pendengar sekalian yang dimuliakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu nafi' wal amal salih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya cukupkan apa yang saya katakan. Wallahu a'la ta'ala a'la wa a'lam. Berkenaan dengan pertanyaan saudara kita Konita dari Singapura tentang kitab Bulughul Maram, apakah hadis-hadisnya sahih ataukah tidak? Jazakallah khair kepada al-akh yang semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan semangat dalam talabul ilm. Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar memuat hadis-hadis ahkam. Padanya terdapat hadis yang sahih dan padanya terdapat hadis yang lemah. Maka untuk para pemula lebih dinasihatkan untuk membaca dari kitab-kitab yang umat hukum, seperti kitab Umdatul Ahkam, Umdatul Ahkam karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, karena beliau mensyaratkan dalam kitab Umdatul Ahkam tersebut hanya hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Adapun kitab Bulughul Maram, kalau ingin membacanya, dinasihatkan untuk membacanya dengan tahqiq atau dengan syarah para ulama yang mendudukkan antara hadis yang satu dengan lainnya, mengkompromikannya, menjelaskan keabsahan dan kelemahannya oleh ilmu indallah. Berkenaan dengan pertanyaan saudara Rian di Jakarta Timur terkait dengan kunjungan seorang tokoh kuburan Sunan Kalijaga dan berdoa di depannya, apakah perkara ini terlarang? Telah saya jelaskan bahwa berdoa kepada Allah atau minta kepada Allah untuk sepenghuni kubur adalah kebaikan. Mendoakan sepenghuni kubur adalah kebaikan. Kan tapi tidak sama antara kuburan yang di situ telah atau biasa dijadikan ajang kesyirikan dengan kuburan lainnya dari kuburan orang-orang saleh yang tidak dijadikan sebagai ajang kesyirikan. Maka kalau kita melihat pada asal perkaranya, yaitu mendoakan orang saleh, ini boleh. Kan tapi menjadi terlarang ketika tempat tersebut biasa dilakukan di situ praktek kesyirikan. Dan semua pun tahu bahwa mayoritas orang yang datang ke tempat-tempat seperti kuburan sunan, kuburan wali, mayoritas mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Apakah mereka meminta kepada penghuni kubur atau mengusap-ngusap kuburan, atau mereka bertawassul meminta kepada Allah dengan perantara kuburan sambil mereka memberikan rasa harapnya kepada si penghuni kubur, sambil mereka memberikan rasa takutnya kepada si penghuni kubur, sehingga mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, oleh karena tempat tersebut biasa dilakukan di situ berbagai macam ritual kesyirikan yang wajib bagi seorang muslim, apalagi dia itu tokoh, apalagi dari partai Islam, bukan datang ke tempat itu untuk menunjukkan secara zahir bahwa dia sama dengan para peziarah itu tanpa. Karena kunjungan yang singkat, apa yang bisa dilakukan oleh seorang? Kunjungan yang singkat, apa yang bisa dilakukan oleh seorang? Dan semua pun tahu bahwa ini hanyalah dagelan politik. Seorang yang mendapatkan dukungan, khawatir dengan stigma negatif sebagai orang yang ziarah, sehingga apapun dihalalkan. Ini ada pembahasannya tersendiri. Dan tapi saya ingin memfokuskan kepada masalah sebuah hadis Nabi SAW, di mana la ilaha illallah itu tidak cukup hanya dengan ucapan lisan. Silahkan saudara-saudara para pendengar sekalian membaca kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Wala ilaha illallah itu mengharuskan konsekuensi bahwa yang selamat di surga dan selamat dari neraka, mereka bukan hanya orang yang mengucapkannya saja. Tidak ada gunanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya kemudian perbuatannya mendustakannya. Nabi SAW mensyaratkan, di antara yang beliau syaratkan dalam sebuah hadis, kata beliau alaihissalatu wassalam, an qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang dia ibadahi selain Allah. Jelas bahwa kuburan tersebut diibadahi selain Allah. Mana letak pengingkaran sang tokoh? Di mana letak zirah dia terhadap Islam? Jadi pembahasannya bukan hanya sekedar berziarah. Semoga ini bisa difahami. Betul bahwa ziarah disunnahkan. Kan tapi sekarang yang sedang ditontonkan bukan berziarah yang sunnah seperti yang banyak diucapkan oleh sebagian berusaha untuk mencari-cari dalil pembenaran terhadap apa yang diperbuat. Bukan yang sedang dipertontonkan ziarah yang sunnah, kan tapi yang dipertontonkan adalah mencocoki orang-orang musyrikin agar terlihat sama. Dan kita tahu bagaimana motivasi politik. Maka meskipun niatnya baik, tidak ada padanya pengingkaran terhadap kesyirikan itu. Maka dalam gambaran yang seperti ini, dia telah keliru dan hilang darinya la ilaha illallah sebesar pelanggaran yang dia lakukan. Apakah berkurang darinya la ilaha illallah, atau sampai kepada taraf di mana pelanggaran tersebut bisa sampai membatalkan tauhid seseorang? Meskipun kita husnudzan, berbaik sangka bahwa tentu orang seperti sang tokoh tidak sampai dia minta kepada si penghuni kubur tidak sampai dia bertawassul dengan penghuni kubur, akan tapi tidak adanya pengingkaran terhadap kesyirikan ini adalah kekeliruan dan penyimpangan terhadap tauhid. Semoga saudara-saudara kita bisa lebih insaf, bisa lebih adil. Kalau tidak ada di sini kebencian kepada kelompok lain dan kebencian kepada kesyirikan, dan yang ada di sini hanyalah kecintaan kepada tauhid dan berusaha untuk menanamkan tauhid pada kaum muslimin. Bagian mengatakan kenapa tidak dinasihati, orang itu sudah tahu, tidak perlu dinasihati. Hanya perlu diingatkan. Insya Allah, apabila memungkinkan, kebetulan saya juga punya jalur yang baik, bisa disampaikan. Dan tapi bukan berarti nasihat kepada umat ditinggalkan. Peringati umat dari perbuatannya ditinggalkan karena perbuatannya diekspos oleh banyak media. Apalagi partai yang diusungnya adalah partai yang bernuansa Islam, partai yang diusungnya dikenal sebelumnya adalah mendakwahkan tauhid, mengajak kepada tauhid, tentunya dengan berbagai macam ad-dakhn. Nah, jelas hal yang seperti ini kita ketahui tidak semurni tauhid apa yang dibawa oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak penyimpangan-penyimpangan tauhid pada kelompok tersebut. Tetapi umat mengenalnya mereka seperti itu. Kemudian sekarang mereka ingin membatalkannya dengan perbuatan seperti itu, dengan dagelan politik seperti itu. Allah, ini kerusakan yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kerusakan-kerusakan yang telah dia perbuat sebelumnya atau yang setelahnya. Tandanya kawan-kawan dari manapun untuk bisa bersikap insaf, bersikap adil. Bahwa tidak ada kebencian pada kelompok di sini. Saya pernah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Tif, Menteri Kominfo, dan saya buat status di situ bagaimana beliau di bawah kepemimpinannya atas Kominfo banyak situs-situs porno yang diblokir. Saya apresiasi. Saya tidak ada kebencian terhadap personal, tidak ada kebencian terhadap kelompok dalam artian kelompok. Tetapi kebencian adalah kepada kekeliruan. Kebencian adalah terhadap pelanggaran tauhid, dan ini yang terbesar. Kebencian adalah terhadap kesyirikan dan pelegitimasian terhadap kesyirikan. Dan membenarkan kemungkaran atau mensupport kemungkaran. Sungguh tidak sama antara orang ini dengan orang yang menutup dan memblokir banyak dari situs porno. Yang satu ini sungguh lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin, dan manuver-manuvernya jelas. Yang kira tidak ada kaitannya dengan urusan pemilu. Serah orang menduga apa. Karena yang penting bagi seorang muslim adalah bagaimana dia meninggikan kalimat Allah. Wallahu ta'ala ala wa'alam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.